dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dari Kharijah. Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah, nama aslinya adalah Kharijah bin Hudzafah bin Ghanim Al-Qurashi Al-Adawi. Bin Ghanim Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu an. Dan beliau salah satu orang yang paling pintar berkuda, atau salah satu pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan innahu kana yu'dalu bi alfi faris. Beliau disamakan dengan 1000 para pasukan kuda. Jadi beliau ahli berkuda, berperang sambil menunggangi kuda. Kemudian beliau menjadi gubernur atau hakim di Mesir pada zaman Amr ibn As. Kemudian beliau termasuk dari orang-orang Mesir. Artinya termasuk dari golongan Misriyun, orang-orang Mesir. Kenapa? Karena beliau termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menaklukkan kota Mesir. Dan beliau akhirnya tinggal di sana sampai tahun 40 Hijriah. Sampai beliau meninggal di sana tahun 40 Hijriah. Dan beliau meninggal terbunuh. Dibunuh oleh orang Khawarij, salah satu dari orang Khawarij. Yang mana orang Khawarij ini mereka berniat untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hibati hafizakumullahu taala, dan beliau hanya memiliki hadis, satu hadis. Kharijah bin Hudzafah hanya memiliki satu hadis, yaitu hadis yang kita baca ini. Dan ini kisah disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah disebutkan kisah ini. Taib. Dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan salat kepada kalian, yang mana salat tersebut lebih baik daripada unta merah. Yang mana salat tersebut lebih baik daripada unta merah. Disebutkan unta merah karena humrun na'am, humur, di situ bahasa Arabnya humrun na'am. Humur adalah hewan yang berwarna merah. Hewan yang bernama berwarna merah. Na'am artinya adalah hewan ternak. Seperti sapi, unta, atau kambing. Akan tetapi orang-orang Arab sering menyebut na'am kepada unta. Dan disebut humrun na'am, unta merah, karena dia adalah asyraful amwal indal Arab. Harta yang paling berharga bagi orang Arab di zaman dahulu adalah humrun na'am. Harta yang paling berharga bagi orang Arab di zaman dahulu adalah unta merah. Makanya disebutkan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui engkau kepada seseorang lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Ini menunjukkan keutamaan mendakwahi seseorang. Sehingga dengan mendakwahi tersebut, akhirnya dia mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Maka di sini disebutkan sesungguhnya Allah telah menambahkan sholat kepada kalian yang mana sholat tersebut lebih baik daripada unta merah. Ini menunjukkan keutamaan sholat witir. Keutamaan sholat witir. Kemudian kami bertanya, sholat apa itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, sholat witir. Yaitu yang dikerjakan antara isya sampai terbit fajar. Antara isya sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat witir itu dari mulai setelah sholat isya sampai azan subuh. Sebelum azan subuh sudah berhenti. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jumhur mengatakan bahwasanya waktu sholat witir adalah dari mulai setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Meskipun sholat isya-nya dijamak dengan sholat maghrib di waktu maghrib. Meskipun sholat isya-nya dijamak dengan sholat maghrib di waktu maghrib. Maka tetap saja waktu sholat witir boleh dikerjakan setelah sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib tadi. Di waktu sholat maghrib. Jadi seperti ini misalkan. Ada orang musafir, dia sholat maghrib, kemudian dia jamak sholat isya. Maka dia boleh setelah itu mengerjakan sholat witir. Waktunya dari mulai setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Karena di sini disebutkan sholat witir yaitu yang dikerjakan antara sholat isya sampai terbit fajar. Baik. Hadis riwayat lima imam sudah kita ketahui, sering kita sebutkan, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, ditambah dengan Imam Ahmad. Dan selain An-Nasa'i, nah berarti di sini sebenarnya empat. Ya, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, selain An-Nasa'i, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi lima selain An-Nasa'i. Dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini hadis ini khilaf di antara ulama. Ya, hadis ini khilaf di antara ulama. Wallahu alam, hadisnya adalah sahih. Ya, hadisnya adalah sahih. Disebabkan karena penguat-penguatnya. Disebabkan karena penguat-penguatnya. Di antara penguatnya dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr ibn As radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, akhbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla zadakum salatan fasallu fima baina salatil isya ila salatis subhi alwitra alwitra. Artinya, dari Amr ibn As radhiyallahu anhu beliau berkata, telah memberitahukan kepadaku salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menambahkan bagi kalian sebuah salat. Maka kerjakanlah antara salat isya dengan salat subuh atau sampai kepada salat subuh. Al-witra al-witra, yaitu salat witir, salat witir. Yaitu salat witir, salat witir. Nah, ini hadis adalah merupakan penambah kekuatan dari hadis yang kita baca tadi. Penambah kekuatan dari hadis yang kita baca tadi. Sebelum kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini, maka kita baca hadis yang ke-399 sebagai tambahan dari yang kita pelajari. Wa rawa Ahmadu an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddih nahwah. Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, juga meriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, ini para ikhwah, ini sering akan didapati oleh para penuntut ilmu hadis. Ini hadis terkenal dengan riwayat seperti ini, bahwa meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Baik. Sekarang, bagaimana sih, siapa sih bapaknya, siapa kakeknya? Amr bin Shu'aib an abi an jaddi an abi, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Amr bin Shu'aib, beliau itu adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Ada 6. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Dan Amr bin Shu'aib adalah seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Beliau wafat pada tahun 118 Hijriah. Hadis yang apabila sanadnya seperti ini, Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ini selalu akan sering kita dapati dalam ilmu hadis. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Selalu seperti itu. Ini riwayat dibicarakan oleh para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Termasuk sebab kenapa riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama. Disebabkan karena yaitu buku yang beliau miliki dari disebabkan buku yang beliau miliki. Ya, yang mana beliau ini meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, kalau ada hadis yang sanadnya Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, maka hadis ini sahih apabila dari perawi yang sahih. Hadis ini sahih apabila dari perawi yang sahih. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sekarang kalau kita perhatikan Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Siapa bapaknya? Tentunya siapa? Shu'aib. Shu'aib meriwayatkan dari kakeknya. Kakeknya siapa? Hah? Saya tulis saja ya. Abdul Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Ash. Amr bin Shu'aib bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Kita katakan Amr bin Shu'aib, Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Yang jadi pertanyaan di sini, siapa bapaknya? Shu'aib. Shu'aib bin bin mana? Muhammad. Nah, ini siapa kakeknya? Nah, kalau kita lihat di sini Muhammad bin Abdullah, betul? Kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah, ternyata kakeknya menurut ahli hadis bukan Muhammad. Ya. Perhatikan sekarang. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa kakeknya yang dimaksud di sini adalah kakeknya Shu'aib. Kakeknya Shu'aib yaitu siapa? Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kakeknya bukan berarti siapa tadi? Muhammad, tetapi siapa? Abdullah. Jadi yang dimaksud oleh ahli hadis sang kakek di sini adalah Abdullah. Kenapa Abdullah? Karena Abdullah lah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kakeknya Muhammad, berarti tidak ketemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat Amr bin As. Ini sahabat. Ini Amr bin As sahabat Nabi. Kemudian Abdullah juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak bapak sahabat dua-duanya pernah bertemu dengan Rasulullah. Makanya ketika ada hadis nanti kita akan dapati banyak ya. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari kakeknya. Kakeknya yang dimaksud bukan Muhammad. Tetapi siapa? Abdullah. Kenapa Abdullah? Karena sang kakek di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kakeknya di sini Muhammad, berarti hadisnya enggak sahih. Kenapa? Karena Muhammad belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Paham? Yang pernah bertemu dengan Rasulullah adalah Abdullah dan bapaknya. Abdullah dan bapaknya. Jadi, apabila ada riwayat Amr bin Shu'aib an abih an jaddih dari bapaknya, dari kakeknya, maka riwayatnya itu sahih apabila yang meriwayatkannya dari orang-orang yang terpercaya. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu istilah itu sering Anda dapati nanti di dalam ilmu hadis. Ya, kalau ada hadis yang sanadnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Berarti maksudnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. radhiyallahu anhuma. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat witir. Menunjukkan tentang keutamaan sholat witir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, Allah menambahkan sebuah sholat yang harganya lebih baik daripada unta merah. Yang harganya lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah sebagaimana sudah saya sebutkan adalah asyrafu amwalil Arab. Artinya harta yang paling berharga menurut orang Arab. Kemudian ahibati ahibadzakumullah ta'ala, tetapi perlu diingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat witir lebih baik daripada unta merah, bukan berarti harganya lebih baik daripada unta merah. Unta mungkin harganya 100 juta, anggap seperti itu. Maka berarti harga sholat witir lebih daripada 100 juta. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa sholat witir pahalanya sangat besar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Penyebutan unta merah hanya untuk takribun lil faham. Untuk mendekatkan pemahaman bahwasanya sholat witir adalah sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana orang mendakwahi orang lain, kemudian orang lain tersebut mendapatkan petunjuk, hidayah, masuk Islam, maka ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Digambarkan dengan unta merah, kenapa? Karena pada saat itu yang paling dikenal oleh orang Arab, harta yang paling berharga adalah apa? Unta merah. Paham ya? Ini perlu digarisbawahi. Jadi penyebutan unta merah hanya untuk mendekatkan pemahaman. Padahal yang dimaksud adalah dunia dan seisinya. Berarti di sini sholat witir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita lihat hadis-hadis lain tentang keutamaan sholat witir, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya ahlal Qur'an awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Qur'an, witirlah kalian. Sesungguhnya Allah witir dan menyukai yang witir. Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini menunjukkan keutamaan sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir kebiasaan orang ahli Quran. Sholat witir kebiasaan orang ahli Quran. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa waktu sholat witir adalah dari setelah selesai sholat isya sampai terbit fajar yang kedua. Sampai terbit fajar yang kedua. Dan ini ijma' di antara ulama. Waktu sholat witir dari mulai selesai sholat isya sampai terbit fajar yang kedua. Ini ijma' di antara ulama. Dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir, ajma'a ahlul ilm ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Para ulama bersepakat bahwa antara sholat isya sampai terbit fajar waktu untuk sholat witir. Waktu untuk sholat witir. Di sana, para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada pendapat yang mengatakan bahwa waktu sholat witir sampai sebelum sholat sampai sebelum sholat subuh. Ya. Jadi kalau ada orang belum sholat subuh, belum sholat witir, sudah azan subuh. Kemudian dia ingin sholat witir, maka menurut pendapat ini boleh. Sebelum sholat subuh. Jadi antara azan subuh dengan sholat subuh kan panjang. Nah, sebelum sholat subuh, meskipun sudah azan subuh, menurut pendapat yang kedua ini boleh. Dan ini pendapat mazhab Malikiyah. Dan salah satu sisi dari pendapat mazhab Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dari pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Tetapi pendapat jumhur tadi, pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali secara umum, waktu salat witir pas azan subuh selesai. Maka apabila mengerjakan salat witir sebelum salat isya, tidak sah salat witirnya. Apabila mengerjakan salat witir setelah azan subuh, tidak sah salat witirnya. Ini menurut pendapat jumhur. Adapun menurut pendapat ini Malikiyah, mazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya waktu salat witir adalah sampai terbit fajar subuh, artinya sebelum sholat subuh tetap boleh mengerjakan sholat witir. Wallahu alam, ini kebiasaan para ulama salaf, di antaranya Ubadah bin Samit, Abu Darda, Hudzaifah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta. Maka bagaimana ini? Menyatukannya. Menyatukannya adalah boleh bagi siapa yang terlambat bangun. Boleh mengerjakan sholat witir sebelum azan subuh atau sebelum sholat subuh diiqamahkan bagi siapa? Yang terlambat bangun. Paham ya? Tetapi wallahu'alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pendapat jumhur lebih kuat. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat witir, dia hendaknya kerjakan dari mulai setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Kalau sudah azan subuh maka tidak diperkenankan lagi untuk sholat witir, ya, untuk sholat witir. Salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama yang berpendapat dari mazhab Maliki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awtiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu pagi. Masuk waktu pagi di sini adalah bukan waktu fajar yang kedua, tetapi waktu pagi sebelum terbit matahari. Jadi menurut mazhab Maliki boleh mengerjakan sholat witir meskipun setelah azan subuh. Yang penting sebelum iqamah subuh maka sudah dikerjakan. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan hadis yang ke-400. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam ada perkataan menarik ketika beliau menjelaskan hadis ini, bahwa salat witir lebih baik daripada unta merah. Salat witir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam Ibnul Jauzi berkata, "Man 'alima anna dunya dara sibaqin wa tahsili fadail wa annahu kullama 'alat martabatu fi 'ilmin wa 'amal zadat martabatuhu fi daril jazaa' intaha bizzaman wa lam yatruk fadilatan tumakkinuhu illa hassalah." Barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah kampung perlombaan, kampung menghasilkan pahala, maka setiap kali bertambah kedudukannya di dalam ilmu dan amal, bertambah pula kedudukannya di dalam surga. Siapa yang mengetahui seperti ini, maka dia akan menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan tidak akan meninggalkan satu keutamaan pun yang mungkin dia lakukan, kecuali dia akan menggapainya. Dia akan berusaha. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia daru sibaq. Dunia adalah kampung perlombaan. Mari kita sama-sama berlomba beramal. Dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Lamma 'alimtu anna 'ilmi lan ya'malahu ghairi istazattu li liqa'i rabbi." Ketika aku mengetahui bahwa ilmuku tidak ada yang mengamalkannya kecuali aku. Jangan nunggu orang lain mengamalkan ilmu kita, enggak ada. Ilmuku tidak ada yang akan mengamalkannya kecuali aku, maka aku menambah bekal untuk bertemu dengan Allah. Maka hati-hati para ikhwah, terutama yang sudah mengaji, jangan sampai waktunya terbuang percuma. Pada malam Ahad yang lalu saya katakan, ketika pelajaran adab menuntut ilmu, salah satu sifat dan adab penuntut ilmu di dalam kehidupan ilmiahnya adalah menganggap waktu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Dia bagikan modal bagi para pedagang. Dia bagikan modal bagi para pedagang. Hati-hati waktunya terbuang percuma untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abdullah ibn Buraidah radhiyallahu an abihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna." Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyin wa shahhahahu al-Hakim. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Witir itu hak. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir, maka ia bukan termasuk dari kami." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang lunak dan disahihkan oleh Al-Hakim. Poin pertama dari hadis ini adalah Buraidah, sahabat Nabi yang bernama Buraidah. Karena di sini dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya. Bapaknya di sini namanya Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Harith. Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Harith bin Al-A'raj Al-Aslami. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau masuk Islam saat Nabi Muhammad SAW melewati kampungnya. Buraidah bin Husayn masuk Islam saat Nabi Muhammad SAW melewati kampungnya saat Nabi Muhammad SAW berhijrah. dan bersama beliau yang masuk Islam saat itu adalah sekitar 80 keluarga. Sekitar 80 keluarga. Adzan. Baik, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi kita katakan Buraidah. Ya, Buraidah, ahibati hafizakumullah taala, Buraidah bin Al-Husayb. Namanya bin Abdullah bin Al-Harith bin Al-A'raj Al-Aslami. Kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau masuk Islam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kampungnya. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kemudian 80 orang dari kampung tersebut termasuk Buraidah bin Al-Husayb masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau akhirnya tinggal di kampungnya, tidak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah peperangan Uhud beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya tinggal di kota Madinah dan akhirnya ikut seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk beliau ikut perjanjian Hudaybiyah termasuk beliau ikut baiat di bawah pohon Ridwan dan beliau akhirnya setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke Basrah. Basrah di mana? Irak. Kemudian setelah pergi ke Basrah, kemudian beliau tinggal di situ dan kemudian beliau berperang menuju Khurasan. Khurasan di mana? Iran. Khurasan adalah Iran. Kemudian tinggal di Moro dan meninggal di sana. Dan beliau meninggal pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Inilah cerita sedikit dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya. Bapaknya siapa tadi? Buraidah bin Al-Husayb. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu hak. Apa yang dimaksud dengan witir itu hak? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak di sini maksudnya adalah tetap. Witir itu tetap adanya. Ada sebagian yang mengatakan hak di sini maksudnya adalah faridhah, kewajiban. Witir itu wajib. Makanya sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa sholat witir hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada kata-kata hak. Al-witru haqqun. Karena sebagian ulama mengatakan hak di sini maksudnya adalah wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir, maka dia bukan dari kami. Apa yang dimaksud bukan dari kami? Sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud bukan dari kami adalah bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari kami. Contohnya misalkan ada hadis, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan dari kami apabila orang yang tertimpa musibah dia memukul-mukul pipi, robek baju dan meraung-raung seperti orang jahiliyah. Ini bukan dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis yang berbunyi laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana, bukan dari kami yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Nah, ini yang dimaksud dengan laisa minna. Itu maksudnya hadisnya. Apa maksudnya? Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama maksud dari hadis laisa minna, bukan dari kami, bukan dari kami. Kata Imam Al-Mubarak Furi, seorang ulama hadis yang mensyarah kitab Sunan Tirmidzi, Al-Mubarak Furi mengatakan, ay laisa ala tariqatina, bukan dari kami maksudnya adalah bukan jalan kami. Bukan jalan kami maksudnya bukan syariat kami. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud bukan dari kami adalah bukan seperti kami. Bukan seperti kami. Maksudnya, bukan seperti kami orang muslim yang sempurna imannya yang mengerjakan demikian. Nah, ini disebutkan. Faman lam yutir laysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir, bukan dari kami. Saya lebih condong kepada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hadhil ahadith allati fiha laysa minna fil ghalib wa akthar wal akthar annaha fi babil wa'id wat tahdzir wat targhib. Artinya hadis-hadis yang di dalamnya terdapat bukan dari kami, bukan dari kami, kebanyakannya bahwa itu termasuk dari hadis yang merupakan hadis ancaman. Hadis peringatan keras. Jadi setiap ada hadis yang bukan dari kami, Itu maksudnya adalah apa? Hadis yang merupakan ancaman. Karena dia melakukan maksiat dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali jika menghalalkannya. Nah, catat itu. Yang dimaksud bukan dari kami adalah hadis yang berupa ancaman. Berupa apa? Ancaman. Karena dia mengerjakan maksiat tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali jika menghalalkannya. Sama seperti ini. Yang mengatakan halal tidak berwitir, maka ini keluar dari Islam. Halal melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, seperti tadi, mukul-mukul pipi, merobek baju, meraung-raung karena dapat musibah, ini keluar dari Islam. Tetapi hanya sekedar mengerjakannya, maka diancam dengan siksa. Diperingatkan dengan siksa. Ya, ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Bahwa hadis-hadis yang di dalamnya ada laisa minna, bukan dari kami, maka itu adalah bentuk hadis berupa ancaman. Peringatan keras, karena di dalamnya terdapat maksiat, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Paham ya? Jadi kalau ada hadis yang seperti itu, bukan berarti dia mengeluarkan dari Islam, bukan. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lunak. Para ulama hadis, ya, kalau mengatakan sanadnya layyin, ya, sanadnya layyin. Ini maksudnya adalah sanadnya lemah, tapi lemahnya tidak sangat sangat. Ya, lemahnya tidak sangat. Seperti misalkan. Perkataan para ulama tentang hadis layyin berarti lemah tetapi dia tidak sangat lemah. Makanya Imam Hakim rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini. Taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, hadisnya di sini kalau Anda buka bukunya hadis 400 lemah, ya. Hadis 400 adalah hadis yang lemah. Tetapi dengan sanad tambahan maka hadis ini menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Intinya terjadi khilaf di antara para ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan dia lemah, ada yang mengatakan dia kuat. Kenapa? Karena ada yang menguatkannya. Ya. Ternyata yang menguatkannya pun lemah. Ya, seperti hadis yang ke-401. Hadis ini memiliki syahid yang lemah dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Ahmad. Ya. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad. Taib. Para ikhwah, pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat witir. Hadis ini menunjukkan wajibnya sholat witir. Terutama bagi yang menghasankan hadis ini. Terutama bagi yang menganggap hadis ini hasan ataupun baik. Ya. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan al-witru haqqun. Ya. Witir itu hak. Artinya tetap, artinya wajib dikerjakan oleh umat Islam. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat witir hukumnya wajib. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa sholat witir hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur. Jumhur ulama yang berpendapat seperti ini. Bahwa sholat witir hukumnya sunnah. Dengan berbagai macam dalil. Yang pertama yaitu dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena di sana ada riwayat yang ini. Al-witru haqqun wa laysa biwajib. Witir hak tapi enggak wajib. Ada tambahan riwayat. Ada tambahan riwayat. Dalil yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat terutama orang Badui ya. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari salat. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "As-salawatul khams illa an tatawwa' syai'an." Yang wajib salat 5 waktu. Berarti cuma ini yang wajib. Selainnya salat sunnah. Kecuali mengerjakan sholat sunnah. Ini dalil disebutkan dari hadis Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Begitu juga hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Wahai Mu'ad, jadilah yang engkau dakwahkan pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka bersyahadat, beritahukanlah kepada mereka, annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal laila. Bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Yang wajib cuma 5 waktu, sehari semalam. Berarti selainnya salat sunnah. Ya, berarti selainnya salat sunnah. Dalil yang lain yang dipakai oleh jumhur bahwasanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdua berkata annal witra laisa bihatmin kassalatil maktubah walakinnaha sunnah. Witir bukan wajib seperti sholat-sholat wajib. Tetapi dia adalah sunnah. Nah ini dalil lain. Yang dipakai oleh jumhur bahwa sholat witir tidak wajib. Dalil lain lagi yang dipakai oleh jumhur bahwa sholat witir tidak wajib adalah sholat witir boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Kalau seandainya dia adalah sholat wajib, maka niscaya rakaatnya akan terbatas. Seperti sholat-sholat wajib lainnya. Sholat subuh 2, sholat zuhur 4, sholat asar 4, sholat maghrib 3, sholat isya 4. Kalau seandainya sholat witir itu wajib, maka niscaya tidak akan jumlah bilangannya banyak. Ada yang 1, ada yang 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, dan semisalnya. Paham ya? Nah ini para ikhwan, itu beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat witir tidak wajib. Dan bagaimana yang sudah saya sebutkan, permasalahannya khilaf di antara para ulama tentang bagaimana sholat tentang hukum sholat witir. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke 402, 403, 404, 405. Ya, karena ini semua hadis sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tata cara sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa sholat malam yang pernah kita pelajari? Ada 10 salat malam. Kita baca coba hadisnya sekarang ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat man kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi Ramadhan wa la fi ghairihi ala 11 raka'ah yusalli arba'an fala tas'alan husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tas'alan husnihin wa tulihin thumma yusalli thalathan qalat Aisyah qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir qala ya Aisyah inna 'aynaya tanaman wa la tanamu qalbi muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya serta lamanya. Lalu beliau salat 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanya tentang bagusnya serta lamanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur namun hatiku tidak tidur." Muttafaq alaih. Ini tentang salat tarawih dan salat tahajud dan salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita tidak lebih daripada berapa? 11 rakaat. Tidak lebih daripada 11 rakaat. Kita baca Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Binti Abi Bakar, Abu Bakar sendiri namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Berarti Aisyah radhiyallahu anha adalah Aisyah binti Abu Bakar Abdullah bin Utsman Al-Quraisy. Beliau berasal dari orang Quraisy. Istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu istri, salah satu ummahatul mukminin. Istri ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu ummahatul mukminin, ibundanya orang beriman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan satu pun selain Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Tadi saya ditanya oleh kawan-kawan dari Oman tentang poligami. Kayaknya itu yang menggambar-gambar seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya poligami tidak sunnah. Di gambar-gambar saya lupa bawa handphonenya. Nanti deh, kapan-kapan saya akan jelaskan seperti ustadz itu menjelaskan. Bahwasanya kalau saya tidak lihat salah, Nabi Muhammad SAW menikah umur 25. Khadijah menikah umur 40. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di umur 40. Di umur 40. Berarti beliau bersama Khadijah berapa tahun? 15 tahun. Kemudian semenjak itu beliau belum menikah atau belum berpoligami selama 15 tahun itu. Dan tetap dengan janda tersebut. Khadijah radhiyallahu anha warta. Kemudian beliau berdakwah sampai akhirnya sekitar 11 tahun berdakwah. Berarti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sudah berdakwah 11 tahun sekitar 51 tahun. 51 tahun. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah 15 tambah 11 berarti berapa? 26 tahun. 26 tahun belum berpoligami. Ini penjelasan nih babinian ketujuh nih. Belum berpoligami. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berpoligami. Kemudian setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal baru beliau menikah dengan Saudah radhiyallahu anha. Baru setelah itu, setelah menikah dengan saudah seorang janda, beliau setelah itu baru berpoligami. Maka dilihat di sini, kata dia nih, kata penjelasannya nih, jumlah rasul, umur Rasul sallallahu alaihi wasallam sisanya kan sekitar hanya 12 tahun. Dibandingkan panjangnya umur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami. Maka kata dia lebih baik tidak berpoligami. Itu konklusinya, ringkasannya. Dan kalaupun ingin berpoligami, carilah janda-janda yang nenek-nenek tua yang patut dinafkahi. Maka ini penjelasan terlalu dipaksakan. Ya, terlalu dipaksakan. Dalam intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan para suami untuk berpoligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa arba. Nikahilah bagi kalian dari para perempuan 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kalian takut tidak mampu, maka satu saja. Ya. Maka yang kada wani, yang kada sanggup, jangan pura-pura wani. Itu dari hati yang paling dalam. Jangan pura-pura wani. Ya. Itu khusus hanya untuk para lelaki saja. Lelaki yang wani, lelaki yang ekstra harta, ekstra cukup, ya. Yang kira-kira tahu diri lah. Belum biasa bagaimana namanya. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala. Kita lanjutkan. Kenapa sampai ke situ jauhnya? Hendak 8:30 pulang. Baik, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu ummahatul mukmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan seorang pun kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini termasuk keistimewaan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha warla, bahwasanya beliau tidak pernah menikahi perawan kecuali aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha warla. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan menggaulinya ketika umur 9 tahun. Tepatnya saat perang Badr di tahun kedua Hijriah. Dan Aisyah radhiyallahu anha beliau termasuk orang yang ikut perang Uhud yang membawa minuman untuk para pasukan yang terluka. Aisyah radhiyallahu anha keutamaannya yang pertama sabar dengan ujian. Ujian yang paling berat yang beliau dapati adalah yaitu tuduhan kaum munafikun. Beliau berseleweng atau menyeleweng dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an, yang disebut dengan hadisatul ifk, berita dusta, kejadian dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk merendahkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha sabar akan hal itu. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di antaranya adalah afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling paham tentang agama Islam secara mutlak. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian para ulama sering membicarakan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu wanita termulia dari 5 wanita termulia dalam Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa. Yang sempurna dari para lelaki banyak. Maksudnya yang jadi nabi, rasul dari para lelaki banyak. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali Maryam bintu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Empat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa faddu Aisyata ala sa'irin nisa ka faddi tharidi ala sa'irin ta'am. Tidak sempurna dari perempuan kecuali Maryam, Khadijah, Fatimah, kemudian Asiyah. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita. Seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling termulia secara mutlak. Tapi terjadi khilaf di antara ulama. Mana yang lebih mulia antara Aisyah dengan Khadijah? Tentunya dua-duanya mulia. Akan tetapi sering dibicarakan oleh para ulama tentang hal ini. Maka jawaban yang paling muqni', yang paling masuk ke dalam hati, melegakan hati adalah Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki keutamaan di awal Islam. Beliau berjuang dengan harta, nyawa, tenaga. Sedangkan Aisyah, beliau memiliki keutamaan di akhir masa Islam dengan ilmunya yang tidak dimiliki oleh seorang wanita pun. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau masih muda, sangat muda, 9 tahun. Ya, 9 tahun. Hikmahnya adalah bahwa akhirnya beliau termasuk aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Waktunya habis, insyaallah kita lanjutkan nanti. Saya padahal ingin menyelesaikan tapi enggak cukup waktunya. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang sifat salat malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik wa fik barak. Bolehkah seorang ketika membaca doa istiftah berbeda-beda? Contoh ketika maghrib membaca Allahu Akbar kabira, ketika isya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan selanjutnya. Seperti ruku, sujud dan tasyahud. Maka jawabannya boleh, tidak mengapa. Bahkan dianjurkan seperti itu. Dianjurkan seperti itu. Bahwa salat hendaknya dia yunawwi', membaca bermacam-macam dari macam-macam bacaan doa pada sholat. Begitu juga ruku', sujud, bacaan ruku', bacaan sujud. Maka yunawwi', yang mengucapkan bermacam-macam selang-seling mana yang dia inginkan. Cuma para ulama mengingatkan, misalkan apabila bacaan ruku', kita tahu bacaan ruku' subhana rabbiyal azim. Maka apabila ingin membaca dalam satu ruku, maka lebih baik dia baca satu bacaan saja. Tidak usah dia campur-campur. Karena belum ada dalil dari Rasulullah SAW mencampur-campur bacaan yang ada. Kecuali pada ruku selanjutnya. Misalkan ruku pertama, subhana rabbiyal azim, ruku rakaat pertama. Ruku rakaat kedua, dia boleh membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ruku yang ketiga, sholatnya sholat isya misalnya. Ruku yang ketiga, dia boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh. Ruku yang keempat, dia boleh membaca subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ya. Ruku yang kelima, adakah? Ya. Ruku di sholat lain, dia boleh membaca Allahumma laka raka'tu, walaka sajadtu, walaika amantu, dan seterusnya. Jangan sampai satu ruku itu dia campur-campur bacaannya, karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah boleh menggantung niat, menggabung niat sholat ba'da isya dengan sholat witir dua rakaat? Maka jawabannya boleh. Ya, al-isyrak fi niyyah boleh. Mensyariatkan dalam niat boleh. Dengan catatan, sholat itu bukan maksud pada zatnya. Sholat itu bukan maksud pada zatnya. Atau yang kedua, sholat itu bukan ikutan dari sebelumnya. Saya beri contoh. Seorang menggabung sholat duha dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid bukan sholat pada zatnya, tetapi sholat yang dikerjakan karena masuk masjid. Bukan pada zatnya sholat, tetapi karena ada sebab. Maka pada saat itu dia niatkan sholat duha, dan itu juga secara tidak langsung sudah mencakup sholat tahiyatul masjid. Dan syarat yang kedua, sholat itu atau ibadah tersebut bukan ikutan dari ibadah sebelumnya. Saya beri contoh, puasa sunnah Syawal adalah ikutan puasa Ramadan. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, bulan Ramadan ya, kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini berarti puasa 6 hari di bulan Syawal apa? Ikutan dari puasa Ramadan. Maka pada saat itu tidak boleh diqadha atau digabung dengan puasa qadha. Ya, seperti orang puasa sunnah Syawal digabung dengan puasa qadha Ramadan. Kenapa? Karena sunnah Syawal bisa terjadi setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Paham ya? Nah, begitu. Jadi ibadah boleh digabung dengan dua syarat tadi. Ibadah tersebut bukan zat pada tujuannya, ya. Dan kedua, ibadah tersebut bukan ikutan dari ibadah sebelumnya. Wallahu a'lam. Misal, sewaktu ketika saya kelelahan sehingga saya ketiduran dan bangun pada waktu mendekati azan subuh, yang mana saya lebih utamakan, sholat tahajud atau sholat witir? Maka jawabannya, dilihat waktunya. Kalau mau mendekati azan subuh, misalkan 10 menit lagi, ya, artinya sesudah kita bangun sisa 10 menit, sudah berdiri menghadap kiblat sisa 10 menit, maka pada waktu itu kita bisa kerjakan sholat witir saja. Sholat tahajudnya kita qadha nanti di waktu duha. Nah, di waktu apa? Duha. Dilihat waktunya yang seperti ini. Wallahu a'lam. Apakah bacaan di dalam sholat witir harus dijaharkan? Maka jawabannya tergantung maslahat. Abu Bakar As-Siddiq sholat malamnya dilirihkan sholatnya. Umar bin Khattab sholat malamnya dikeraskan. Abu Bakar As-Siddiq sholat malamnya dilirihkan karena lebih khusyuk menurut beliau. Abu Bakar Umar bin Khattab dikeraskan atau dijaharkan karena lebih khusyuk menurut beliau. Itu satu. Tergantung maslahat. Yang kedua, tergantung keadaan kondisional di tempat tersebut. Kalau dia jaharkan mengganggu orang yang sedang tidur, maka dia lirihkan secukupnya. Ya, mengganggu anak, mengganggu istri, ya, dan semisalnya. Allahu a'lam. Bolehkah sholat sunnah witir dikerjakan secara berjamaah? Contohnya seperti sholat berjamaah dengan istri atau karib kerabat. Perhatikan baik-baik. Belum ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah dikerjakan secara berjamaah selalu kecuali salat tarawih. Belum ada. Kecuali salat apa? Tarawih. Makanya lebih baik salat sunnah dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh terkadang. Seperti contoh misalkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pernah berkunjung kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Urwah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dan waktu itu di waktu duha. Lalu Rasulullah SAW bertanya, di tempat mana engkau menginginkan aku sholat? Kemudian sang pemilik rumah mengatakan, di sini wahai Rasulullah. Maka akhirnya mereka sholat sunnah di situ secara berjamaah. Ini ingat, terkadang. Bukan dilakukan setiap malam terus-menerus. Karena tidak ada yang dilakukan sholat sunnah secara berjamaah dilakukan terus-menerus kecuali apa? Sholat tarawih. Makanya ada istilah di dunia pergerakan, mungkin yang mengenal dunia pergerakan, mabit. Istilah mabit. Ya. Mereka biasanya sholat tahajud bersama. Apabila ini dijadikan sebagai sebuah kesunahan, maka itu khilafus sunnah. Karena asal hukum sholat tahajud dikerjakan furada, sendiri-sendiri. Apalagi setelah itu doa bersama-sama, nangis-nangisan. Ya, kemudian disuting. Dimasukkan ke media sosial. Bagaimana hukum orang yang sebagian menjadikan sholat witir menjadi dua bagian, yaitu dua rakaat dan kemudian satu rakaat. Bagaimana hukumnya? Seperti pada sholat tarawih di masjid umum. Maka jawabannya boleh. Ya, ini juga masjid umum nih. Ya, saya ingin mengoreksi ya. Sebagian orang mengatakan ini masjid khusus. Ini masjid umum, siapapun boleh sholat di sini. Ya, nggak ada tanda gitu. Ya, jamaah masjid Imam Syafi'i, ya, siapapun boleh masuk ke sini. Ya, maka jawabannya boleh. Sudah kita sudah sebutkan bahwa sholat witir dua caranya. Salah satu cara sholat witir dua. Yang pertama yaitu dikerjakan tiga rakaat sekaligus atau dikerjakan dua rakaat kemudian salam. Dua-duanya riwayatnya sahih. Yang pertama riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari bahkan. Yang kedua riwayat Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam. Apakah sholat witir sama dengan sholat witir terawih bulan Ramadan? Apakah meninggalkannya berdosa? Maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hukum sholat witir adalah sunnah mu'akkadah. Apa bedanya sunnah dengan sunnah mu'akkadah? Bedanya adalah kalau sunnah Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkannya. Tetapi kalau sunnah mu'akkadah, Nabi Muhammad SAW juga tidak mewajibkannya tetapi selalu mengerjakannya. Ini namanya sholat sunnah mu'akkadah. Selalu mengerjakannya. Maka jawabannya sholat witir adalah sunnah mu'akkadah. Siapa yang meninggalkannya ya kurang sempurna. Tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa, kurang sempurna dia. Bahkan saking kurang sempurnanya, Imam Ahmad mengatakan karena sholat witir itu satu rakaat minimal, kemudian dia tidak pernah mengerjakannya, maka orang ini tidak pantas untuk menjadi saksi di pengadilan. Ya, ini bahayanya yang tidak pernah sholat witir. Adapun yang Senin, Kamis, ya, maka mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Tetapi kurang tentunya yang dibandingkan dengan yang mengerjakan selalu sholat witir. Nah, ada yang lain? Ya. Ada hadis yang berbunyi riwayat Muslim rahimallahu imra'an shalla minal lail. Tsumma saya ulangi rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Tsumma ayqadha zaujatahu fa shallat. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Allah merahmati orang seorang lelaki yang bangun malam lalu dia sholat. Perhatikan hadisnya, Pak. Lalu dia sholat. Berapa orang sholatnya? Sendiri. Kemudian dia bangunkan istrinya. Lalu istrinya sholat. Berapa orang sholatnya? Sendiri. Jadi tidak berjamaah di sini. Ya, jadi sendiri. Nanti saya akan tegaskan lagi kenapa saya bisa menegaskan ini sendiri. Kemudian lanjutan hadisnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat thumma ayqadhat zawjaha fa shalla fa in abad fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia salat sendirian, kemudian dia membangunkan suaminya. Lalu suaminya sholat sendirian lagi nih. Ya. Kalau suaminya enggan, dipercikkan air pada wajahnya. Kenapa kita katakan ini sendiri, tidak berjamaah? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini mempraktekkan hadis ini. Disebutkan di dalam kitab Sifatul Saffah, Abu Uthman An-Nahdi, seorang murid Abu Hurairah berkata, "Wadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tadi. Fakana ya'taqibun, aku bermalam selama sepekan. Orang kalau sudah sepekan itu ketahuan buruknya. Ketahuan aslinya. Mun sehari dua hari ya masih bisa pura-pura. Tapi sepekan. Maka fakana huwa wa imra'atu wa khadimu ya'taqibuna al-laila athlathan. Maka ternyata Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam sepertiga. Nah ini berarti seorang. Paham ya? Itu satu. Kemudian hadis yang kedua tadi yang ada riwayat bahwa seorang sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di rumahnya Maimunah berjamaah bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini yang saya katakan tadi bahwa terkadang boleh. Ya, yang hanya boleh dikerjakan secara berjamaah hanya yang ada nas yang selalu ya, yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti sholat tarawih, istisqa, sholat gerhana. Adapun yang lainnya hanya terkadang. Artinya kalau dikerjakan setiap malam itu khilafus sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Untuk bacaan surat Al-Fatihah harus membaca surat Al-Ikhlas ataukah bebas bacaannya pada salat witir? Maka jawabannya bisa apa saja. Ya. Orang membaca pada salat witir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah darimu engkau baca saat sholat malam dari Al-Quran. Maka apa saja yang kita baca ketika sholat malam. Memang kalau kita lihat hadisnya bahwa sholat witir yang dibaca di rakaat tiga terakhir adalah surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan hal-hal yang lain. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu beliau membaca satu rakaat satu surat apapun suratnya. Satu rakaat satu surat apapun surat. Jadi rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat, rakaat yang ketiga satu surat. Yaqra'u fi kulli raka'atin min dzalika bi surah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di setiap rakaat dari hal itu dengan satu surat. Ya. Ada lagi riwayat yang lain, beliau membaca Al-A'la rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas ditambah dengan Qul huwallahu Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas. Intinya al-amru fiha wasi', perkara di dalam bacaan ini hukumnya umum, boleh apa saja. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.